Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-bab ats-tsalitsu, bab yang ketiga, fi mawaqitish shalah, tentang miqat salat, yakni tentang waktu-waktu salat. Mawaqit adalah jamak dari miqat. Yani ketentuan waktu ya salat. As-salawatul mafrudatu khamsun fil yaumi wal lailati. Salat-salat fardu jumlahnya 5 salat, khamsun fil yaumi wal laila, dalam setiap hari dan malam. Li kulli salatin minha waqtun muhaddadun. Likulli salatin minha waqtun muhaddadun haddadahu asy-syar'u. Likulli salatin minha, setiap salat dari 5 salat itu memiliki waqtun muhaddadun, waktu tertentu. Haddadahu asy-syar'u, yang ditetapkan oleh asy-syar'. Ya, dalam syariat ditetapkan syariat. Baik. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata, sesungguhnya salat itu ya, kanat adalah salat yang alal mu'minina, diwajibkan atas kaum mu'minin, kitaban mawquta, pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu. Ada pengaturan waktu tertentu yang ditetapkan syariat. Nah, kitaban mawquta, ya'ni mafrudan fi awqati muhaddadah. Maknanya yakni kitaban, yakni mafrudan, yang difardukan, mawqutan artinya fi awqatin muhaddadah, di waktu tertentu. Nah, jadi sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas kaum mukminin yang difardukan di waktu-waktu tertentu, begitu. Fala tujzi'us salatu qabla dukhuli waqtiha. Fala tujzi'us salatu, maka salat tidak sah, qabla dukhuli waqtiha, sebelum waktunya masuk. Ya. Wa hadhihi al-mawaqitu al-aslu fiha hadits Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa hadhihi al-mawaqitu, miqat ini, yakni waktu-waktu salat ini, al-aslu fiha, al-aslu huna bimakna dalil, ad-dalilu fiha, al-aslu fiha, yani ad-dalilu fiha, dalil, yang merupakan dalil pada penetapan waktu-waktu itu, hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadith Ibn Umar, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, telah bersabda, waktu dhuhri idha zalat isyamsu. Waktu salat zuhur idza zalatish syamsu, apabila matahari telah bergeser ke arah barat. Melewati pertengahan langit, bergeser ke arah barat. Wa kana dhillur rajuli ka tulihi. Wa kana dhillur rajuli ka tulihi, dan dhillur rajul, bayangan seseorang, ka tulihi, seperti panjang tubuhnya. Seperti panjang ukuran tubuhnya. Malam yahduril asru, selama waktu salat asar belum hadir, belum masuk. Artinya awal masuknya waktu salat duhur adalah dengan zawal asyams, bergesernya matahari ke arah barat setelah melewati pertengahan langit. Prosesnya matahari terbit di ufuk timur, naik semakin meninggi, bayangan seseorang berada di sebelah baratnya, naik terus semakin meninggi, maka bayangan akan semakin memendek, terus sampai akhirnya matahari persis di pertengahan langit di tempat tertentu yang sejajar ya dengan posisi matahari yang berada di pertengahan langit, maka bayangan hilang sama sekali. Jika persis sejajar, maka hilang sama sekali. Ya. Adapun jika tidak persis sejajar dengan matahari, ketika matahari di pertengahan langit, maka mesti ada bayangan yang tersisa sedikit, beberapa senti ada yang tersisa sedikit dan tidak bergerak. Ya, yang tersisa ini tidak bergerak beberapa menit karena matahari persis di tengah langit. Sisa bayangan tadi itu yang dikenal dengan fai'uz zawal. Itu yang diistilahkan dengan apa? Fai'uz zawal. Sisa bayangan sebelum matahari bergeser ke arah barat. Itu harus dicatat, dihitung berapa. Ya. Karena ya, setelah itu matahari bergeser ke arah barat. Ketika bayangan tadi bertambah. Ketika sudah mulai bertambah, itu berarti matahari sudah mulai bergeser ke arah barat. Itulah zawalus syams, berarti waktu sholat duhur sudah masuk. Tadi ketika persis di pertengahan, ya, itu waktu terlarang sholat. Bayangan tadi berhenti ya, jika ada tersisa. Nah, setelah mulai bertambah, berarti matahari sudah bergeser ke arah barat, berarti itu zawalus syams, itu awal masuknya waktu sholat duhur. Dan bayangan bergeser ke arah timur karena matahari sudah bergeser ke barat. Nah, semakin lama semakin panjang, semakin lama semakin panjang, selama ya bayangan itu ya, selama bayangan itu masih sama dengan panjang nih, masih sama dengan panjang seseorang. Jika panjang seseorang misalkan berapa? 170 misalkan ya. Hah? 170 ya. Nah, berarti bayangannya berapa? Jika sama panjangnya dengan bayangannya, 170 plus apa tadi? Ada tadi yang disebut apa? Fe'uzza zawal. Nah, harus plus itu. Nah, jadi kalau itu misalkan ya berapa senti biasanya? Nah, ya sekian senti misalkan. Berarti 170 tambah sekian senti. Itu namanya panjang seseorang sama dengan bayangannya. Jadi adapun jika persis sama masih 170, itu berarti belum, itu tidak sama namanya. Karena ada kelebihan tadi kan? Bisa dipahami? Nah. Jadi wakana dirajul qatul ma lam yahduril asr. Selama waktu salat asar belum masuk. Nah. Wa waqtul asri dan waktu salat asar ma lam tasfarru syams. Dan waktu salat asar selama matahari belum menguning. Kapan masuk waktu salat asar? Nah, nanti akan disebutkan di bawah, ya. Dan jelaskan di bawah. Waktu salat asar masuk ketika panjang seseorang sudah sama dengan bayangannya tadi. Jadi itu akhir waktu salat duhur, awal waktu salat asar. Ketika bayangan seseorang sudah sama dengan panjang tubuhnya plus apa tadi? Fayuzah zawal, itu akhir waktu salat zuhur dan awal waktu salat asar. Dan waktu salat asar terus sampai malam tasfarru syams, selama matahari belum menguning. Apabila matahari sudah menguning, apabila matahari sudah menguning, maka waktu sholat ashar yang sifatnya ikhtiar, pilihan, berakhir. Nah, yang dimaksud di hadith ini adalah waktu ikhtiar, waktu pilihan. Artinya seseorang masih boleh memilih, ya, menunda sholatnya, ya, menunda sholatnya sampai matahari menguning. Adapun jika sudah matahari menguning, dia sudah berdosa jika dia menunda sampai matahari menguning dalam keadaan tidak ada udzur. Karena waktu salat asar, ya, memanjang sebenarnya sampai maghrib. Tapi antara menguningnya matahari sampai masuk waktu maghrib itu adalah waktu darurah, waktu darurat namanya. Hanya dibolehkan mengerjakan sholat asar di waktu itu ketika matahari sudah menguning selama belum terbenam matahari, hanya dibolehkan bagi orang yang punya udzur, ya, punya udzur, ya, dia tertidur dan terbangun di waktu itu, atau ada sakit, dia sakit dan hanya, ya, memungkinkan baginya sholat di waktu itu dan semisal dengan itu. Adapun yang tidak punya udzur, dia tidak boleh menunda sholat asarnya sampai matahari menguning. Nah, waktu ikhtiar berakhir di sini. Tetapi apabila dia menunda sholatnya sampai matahari menguning dan dia mengerjakannya setelah matahari menguning, sholatnya sah. Sholatnya sah. Tetapi dia berdosa. Sholatnya sah, tetapi dia berdosa. Tayyib. Wa waktu sholatil maghribi malam yaghibis syafaqu. Dan waktu sholat maghrib selama belum hilang malam yaghib, yakni selama belum hilang, belum menghilang asyafaku. Asyafak yang dimaksud di sini adalah asyafakul ahmar, al-launul ahwar, yaitu rona merah, rona merah, rona merah yang tersisa ketika matahari terbenam. Jadi ketika terbenam matahari, barakallahu fikum, ketika terbenam matahari berakhir waktu sholat asar. Ya, dengan rincian yang tadi jelaskan tadi. Masuk waktu sholat maghrib. Ya, sholat maghrib waktunya berlangsung sampai rona merah menghilang. Dengan menghilangnya rona merah, masuk waktu sholat isya dan berakhir waktu sholat maghrib. Prosesnya, kalian perhatikan matahari menguning. Jika sudah dekat, terbenam menguning. Itu tadi waktu darurat untuk sholat asar. Nah. Ya. Sampai terbenam. Ketika matahari terbenam, ya, maka akan tersisa rona merah di ufuk barat. Ketika matahari terbenam, tersisa rona merah. Di ufuk barat itu ada rona merah. Selama rona merah itu masih ada, berarti masih waktu sholat maghrib. ketika sudah menghilang rona merah itu, masuk waktu salat isya. Nah, wa waktu salatil maghrib malam yaghibish syafaq, yakni syafaq al-ahmar. Waktu salat maghrib selama belum menghilang rona merah di ufuk barat. Wa waktu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat, dan waktu salat isya sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Mulai waktu salat isya tadi apa? Dengan menghilangnya asyafaqul ahmar, rona merah. Ketika rona merah hilang, masuk waktu salat isya. Kemudian waktu salat isya berakhir di pertengahan malam. Di pertengahan malam. Nah, inilah dalil ya yang menunjukkan bahwa yang benar terkait dengan waktu salat isya, bahwa salat isya waktunya berakhir di pertengahan malam, bukan memanjang sampai ke waktu salat subuh. Nah, berdasarkan hadis ini. Baik. Bagaimana menghitung pertengahan malam? Pertengahan malam dihitung dengan menghitung jumlah jam mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar yang sesungguhnya, yaitu waktu salat subuh. Kemudian dibagi dua. Nah, kemudian dibagi dua. Baik. Maka pertengahannya itulah pertengahan malam. Bisa dipahami? Nah. Jadi misalkan matahari terbenam jam 6. Kemudian fajar terbit jam 5. Berarti berapa jam semuanya? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 11 jam bagi 2? 5,5. Berarti pertengahan malam jam, mulai dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, setengah 12. Setengah 12 habis waktu sholat isya. Bisa difahami? Nah, itu. Wa waktu sholatil subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Dan waktu sholat subuh mulai dari terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq, fajar yang sebenarnya, malam tatlu'is syamsu, selama matahari belum terbit. Selama matahari belum terbit. Nah, jadi dengan terbitnya matahari berakhir waktu sholat subuh. Hadis ini riwayat Muslim. Baik. Keterangannya, fasholatul zuhri, maka sholat zuhur yabda'u, mulai yabda'u waktuha, mulai waktunya, bizawali syams, dengan bergesernya matahari. Zawali syams, yai, penjelasannya bizawali syams, zawali syams ay, yaitu ay mailiha, bizawali syamsi ay mailiha an kabidis sama'i ila jihatil maghrib. Zawal asyams, yaitu condongnya matahari ya dari pertengahan langit ila jihatil maghrib, ke arah barat. Condongnya matahari ya dari pertengahan langit ke arah barat. Jadi sudah bergeser ke arah barat, melewati pertengahan langit. Naam, itu zawal asy-syams. Wa yamtaddu waqtuha, wa yamtaddu waqtuha, dan memanjang waktunya, ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu fit tuli. Ila, sampai, waktunya sampai, an yasira, ya, menjadi dhillu kulli syai'in, bayangan segala sesuatu menjadi mithlahu, sama dengan dengannya, dengan sesuatu itu, fitul, dalam hal panjangnya. Ya, sudah dijelaskan tadi, jika sesuatu itu persis sejajar dengan matahari di atas, maka hilang bayangannya ketika persis di kabinis sama di pertengahan langit. Maka ya, panjang suatu benda sama dengan bayangannya persis. Jika seseorang misalnya 170 berarti persis 170. Tetapi apabila seseorang itu tidak sejajar persis dengan matahari di pertengahan langit, berarti ada apa tadi yang tersisa? Ada bayangan sih sisa ketika di pertengahan, yaitu fa'uz zawal, berapa senti ya, berarti harus ditambah dengan dengan itu. Nah, berarti maknanya adalah 170 tambah fa'uz zawal. Nah, itu akhir waktu sholat zuhur dan itu awal waktu sholat asar. Wa yustahabbu ta'jiluha. Nanti waktu sholat asar akan disebutkan. Wa yustahabbu ta'jiluha. Dan disukai menyegerakan sholat zuhur di awal waktiha, di awal waktunya. Illa kecuali idza ishtaddal harru. Kecuali apabila panas matahari sangat menyengat. Sangat menyengat dan sangat mengganggu. Ya. Fa yustahabbu ta'khiruha ila al-ibrad. Fa yustahabbu, maka disukai, disunnahkan ta'khiruha, mengakhirkannya ila al-ibrad, sampai waktu yang dingin. Ditunggu sampai matahari mendingin, ya. Apa maknanya? Lihat di catatan kaki nomor 2, yakni qurba salatil asr. Qurba salatil asr, sampai mendekati waktu salat asar. Itu mulai dingin. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaddal harru." Apabila panas matahari sangat menyengat, fa abridu bis salati, maka tundalah salat sampai hawa ya dingin. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Fa'inna shiddatal harri, karena sesungguhnya panas terik matahari yang sangat menyengat, min itu bersumber dari fayhi jahannam, dari hembusan neraka jahannam. Muttafaq alaih. Kemudian wa salatul asri yabda'u waktuha, dan salat asar mulai masuk waktunya, min nihayati waktu dhuhri, dari berakhirnya waktu duhur. Jadi dengan berakhirnya waktu duhur masuk pula waktu sholat asar. Ay min sayrurati dhilli kulli shay'in mithlah. Min sayrurati dhilli kulli shay'in mithlahu, yaitu mulai dari bayangan segala sesuatu sama dengan panjang bendanya. Ya. Selain fa'uzza zawal jika ada. Naam. Wa yantahi bi ghurubis syamsi, dan waktunya berakhir dengan terbenamnya matahari. Ai inda akhiril isfirar. Ai yaitu ketika menguningnya matahari berakhir. Menguningnya matahari berakhir ketika matahari terbenam. Matahari ketika terbenam memerah ya. Iya. Hah? Nah. Dan tersisa rona merah di ufuk barat ketika terbenam. Masih ada. Ya, bias-biasnya itu. Rona merah. Nah. Dan terus matahari bergerak. Ya. Menjauh-menjauh sampai akhirnya nanti hilang, itu masuk sholat isya. Sebenarnya dijelaskan tadi. Nah, perhatikan barakallahu fikum. Di sini, Ya, yang disebutkan adalah akhir waktu sholat asar, yaitu dengan terbenamnya matahari, yaitu ketika berakhirnya waktu isfirar. Nah, sementara tadi di atas di hadis dikatakan wa waqtul asri ma lam tasfarra syams, waktu salat asar berlangsung selama matahari belum menguning. Bagaimana memahami ini? Tadi sudah dijelaskan bahwa yang disebutkan dalam hadis ini adalah waktul ikhtiar, waktu apa namanya? Waktu pilihan. Ya, artinya jika seseorang menunda salatnya sampai isfirau syams, sampai matahari menguning, dia tidak bersalah meskipun tidak ada udzur. Nah, bagi wanita misalkan yang ada di rumah, ya, atau bagi seseorang yang dia tidak berkesempatan hadir sholat berjamaah, yakni lelaki karena ada udzur yang menghalanginya hadir sholat berjamaah, tertahan di kloset misalkan. Nah, tidak ada udzur lah, ya, lewat waktu sholat berjamaah. Nah, tidak ada jamaah lagi, dia, ya, menunda sholatnya, wanita ini misalkan di rumah menunda sholatnya, asalkan belum menguning matahari, maka dia tidak berdosa. Apabila matahari menguning, dia belum sholat asar, padahal tidak ada udzur yang menghalanginya tertunda sampai matahari menguning, maka berdosa. Tapi tetap bisa melaksanakan sholat asar, masih waktu sholat asar, karena waktu sholat asar sampai apa? Terbenam matahari, itu waktu darurat. Jadi ketika dia mengerjakannya di waktu itu, sudah menguning matahari, sebelum terbenam matahari, masih mengerjakan di waktu darurat, sah sholatnya, tapi dia berdosa. Nah, adapun jika tertunda sampai waktu itu karena ada udzur, sakit atau semisalnya, maka dia tidak berdosa. Difahami? Nah, wa yusannu ta'jiluha fi awalil waqt, dan disunnahkan menyegerakan pelaksanaan sholat asar fi awalil waqt, di awal waktu. Wahiyya sholatul wusta allati nassallahu alaiha, dan itu adalah sholat wusta, yakni sholat asar adalah sholat al-wusta, ya, pertengahan. Allati nassallahu alaiha, yang Allah Ta'ala telah menegaskannya secara khusus fi qawlihi Ta'ala, dalam firman-Nya, hafidhu 'ala shalawati, hendaknya kalian menjaga pelaksanaan salat 5 waktu, wassalatil wusta, dan salat wusta disebut secara khusus selain salat-salat yang lainnya. Salat-salat yang lainnya semuanya masuk dalam keumuman as-shalawat, hafidhu 'ala shalawat. Kemudian dikhususkan, diatofkan, digandengkan pada keumuman, ya, makna salawat khusus adalah as-salat al-wusta. Hafidhu 'ala shalawati was-salat al-wusta dan salat al-wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan hendaknya kalian berdiri salat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, dengan penuh ketaatan dan khusyuk. Naam, Al-Baqarah ayat 238. Naam. Salat wusta ini tafsirnya apa? Tafsirnya adalah salat asar. Jagalah salat 5 waktu dan salat asar. Ini menunjukkan, ya, adanya keistimewaan salat asar karena ada penegasan khusus. Naam. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil muhafadzati 'alaiha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, amar, bil muhafadzati, untuk menjaga 'alaiha salat asar itu. Diperhatikan dengan baik, dijaga, jangan sampai luput. Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, man fatathu salatul asri, barang siapa luput atasnya salat asar, ya, tidak mengerjakan salat asar sampai keluar waktu, faka'annama, maka seakan-akan, utira ahluhu wa maluhu, Wutira ahluhu wa maluhu. Tafsirnya lihat di hasyiah nomor 4. Hadits ini muttafaq alaih. Kemudian di akhir, wa ma'na wutira ahluhu wa maluhu, ai maknanya untuzi'a minhu ahluhu wa maluhu. Direnggut, untuzi'a yakni direnggut, minhu darinya, ahluhu wa maluhu keluarganya dan hartanya. Au atau fukida ahluhu wa maluhu, hilang keluarganya dan hartanya. Jadi makna faka'anna mawutira ahluhu wa maluhu, itu tadi. Dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Ini kerugian besar. Seakan-akan dia kehilangan keluarganya dan hartanya seluruhnya. Nah, menunjukkan besarnya kerugian yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak mengerjakan salat asar sampai luput, ya, keluar waktu. Naam, wa qala aidan, dan Nabi alaihi wasallam juga bersabda pada hadis yang lain, man tarakal asra faqad habita 'amaluhu. Man tarakal asra, barang siapa meninggalkan salat asar, melalaikannya, tidak melaksanakannya, faqad habita 'amaluhu, sungguh berguguran amal-amalannya. Berguguran amalan-amalannya. Ya. Rawahul Bukhari. Naam. Wa waktu salatil maghribi, dan waktu salat maghrib, min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari, ila maghribis syafaqi, sampai menghilangnya asyafaq al-ahmar, ila maghribis syafaq al-ahmar, sampai ya menghilangnya asyafaq al-ahmar. Tahu apa tadi syafaq al-ahmar? Dijelaskan rona merah. Nah, rona merah yang tersisa di ufuk barat ketika matahari terbenam, ya, ketika itu hilang berarti berakhir waktu salat maghrib. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil maghribi malam yaghibis syafaqu, hadis yang telah lewat. Nah, waktu salat maghrib selama rona merah belum menghilang. Nah, wa yusannu ta'jiluha, dan disunnahkan, disegerakan pelaksanaannya, fi awali waktiha, di awal waktunya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin, la tazalu ummati bi khairin, senantiasa umatku dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan, dalam kebaikan agama. Malam yuakhirul maghriba, selama mereka tidak menunda pelaksanaan salat maghrib, hatta tashtabikan nujumu, sampai ya bintang-bintang bermunculan ramai di langit. Ya. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, dan nilai sahih. Ini sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Muslim dan disetujui oleh Al-Dhahabi. Baik. Illa lailatal muzdalifati, kecuali di malam muzdalifah, lil muhrim, lil haji, bagi orang yang berstatus muhrim, yaitu berihram untuk berhaji. Di malam muzdalifah, fayusannu ta'khiruha, maka disunnahkan menunda salat maghrib, hatta tusalla ma'al isya'i, hingga dikerjakan bersama salat isya, jam'a ta'khirin, dengan jam'a ta'khir. Ya. Jadi di malam Muzdalifah, malam ya, malam itu disunnahkan untuk dibiarkan sholat maghrib itu tidak dilaksanakan sampai keluar waktu, dengan niat di jamak ta'khir dengan sholat isya. Baik. Amma sholatul isya'i, adapun sholat isya, Fayabda'u waktuha, maka mulai waktunya, min maghribis syafaqil ahmari, star dari menghilangnya rona merah di ufuk barat, ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Ya. Jadi kita mendapati para muallif di sini, ya, mereka juga memilih mazhab ini, bahwa waktu sholat isya berakhir di pertengahan malam. Nah, berdasarkan ini mengingatkan mazhab mereka yang telah lewat, ya, wanita yang pada pembahasan wanita yang suci dari haid atau nifas, ya, sebelum terbit fajar, mereka mengatakan, ya, bahwa wanita itu terkena kewajiban sholat isya dan sholat maghrib. Kan aneh pendapat itu. Nah, jadi memang itu lemah sebenarnya, telah kita pelajari di sana. Nah, iya, masih ingat itu? Coba lihat ya, di mana itu? Butuh merojaah. Ilmu itu butuh di merojaah dan di perjelas. Halaman berapa? Halaman? Dekat. 54. Nah. Nah, di sini dikatakan. Nah. Wa man tahurat minhuma qabla tulu'il fajri, barang siapa, ya, dari kalangan wanita suci dari haid atau nifasnya, qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar, ini sebelum masuk waktu salat subuh. Nah, jika itu sudah jam 3, jam 4, kan belum terbit fajar, tapi waktu salat isya sudah berakhir, kan? Dan mazhab mereka di sini mengatakan bahwa ila nisfil lail, waktu salat isya berakhir di pertengahan malam. Jadi jika jam 2, jam 3 sucinya, berarti sudah keluar waktu salat isya, tapi di sini mereka mengatakan lazimaha an tusalli al maghrib wal isya min hadhihi al-lailah, wajib atasnya salat maghrib dan isya malam. Ya, muskilah kan? Problem ini. Kaif yani? Santum fahami? Nah. Jadi, yang benar di sini apa? Kita pelajari waktu itu. Jika dia suci setelah keluar waktu sholat isya, sudah mulai di pertengahan malam, berarti tidak terkena kewajiban sholat isya, apalagi maghrib. Apabila dia suci sebelum pertengahan malam, berarti dapat akhir waktu sholat isya, berarti terkena kewajiban sholat isya, tidak maghrib. Maghrib tidak, karena sudah lewat waktunya. Barakallahu fikum. Naam. Terselesaikan sedikit ini. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, waktu salat isya ila nisfil lail al-awsat, waktu salat isya sampai pertengahan malam. Ini sudah lewat hadits Ibnu Umar yang sudah kita baca itu. Naam, riwayat Muslim. Wa yustahabbu ta'khiruha. Naam, adapun ini yustahabbu ta'khiruha pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Atafi ba'da al-qada. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.